apa yang terjadi jika ku gagal menemukannya. Lewat radio aku sampaikan kerinduan yang lama terpendam. Terus mencari biar musim berganti, radio cerahkan hidupnya. Jika hingga mati ku tak bisa menemukan hatinya, menemukan hatinya, menemukan hatinya lagi, menemukan hatinya lagi. Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.